بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نيت تعلم وتعليم الإفادة الاستفادة الحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير lam yahdur. Faedah ke-8 ya. Al-faedah as-samina. Faedah yang ke-8, in lam yahdur ma'al imami. Jika tidak hadir ma'al imami bersama imam, sabi'ah. Kalau ta'aradah yaminul imami, andai kata bertentangan antara shaf yang di kanan imam wasaful awal atau shaf yang awal, buddima shaful awal fima yadhar, maka didahulukan shaf yang awal. Artinya, kalau seseorang tidak mendapatkan kecuali salah satu daripada dua perkara ini. Yang mana dua perkara ini sama-sama diminta. Sama-sama dianjurkan. Sama-sama ada keutamaannya. Yaitu berdiri di sebelah kanan imam. Itu kan lebih afdal. Lebih utama. Juga demikian shaf awal merupakan keutamaan tersendiri. Ya, jika seseorang tidak bisa berdiri atau sholat di shaf awal, kecuali dia akan berada di sebelah kiri imam. Ya, mungkin sebelah kirinya kosong. Ya, shaf awal sebelah kiri kosong. Tapi dia juga bisa masuk di shaf kedua tapi sebelah kanan imam. Jadi kalau dia shaf kedua, masuk shaf kedua bisa di sebelah kanan imam. Kalau dia shaf yang pertama akan berada di sebelah kiri imam. Yang lebih utama tentunya adalah mendahulukan shaf awal walaupun akan berada di sebelah kiri imam. Ya itu jelas sudah ya. Ya apalagi ya kalau memang betul keadaan seperti itu, andai kata dia masuk dalam shaf kedua, berarti shaf pertamanya belum sempurna. Dan kalau misalnya dia membuat shaf, padahal shaf yang sebelumnya belum sempurna, itu artinya memutus shaf. Ya, memutus shaf artinya membuat shaf yang baru, padahal shaf yang sebelumnya masih ada yang kosong. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, man gata'a shaffan gata'ahu Allah. Man gata'a shaffan gata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus shaf, maka dia akan diputus hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaminuhu awla minal kurbi ilai. Dan di sebelah kanan imam, posisi di sebelah kanan imam itu lebih utama. Minal kurbi ilai, daripada lebih dekat kepada imam, fiyasarihi, tapi di sebelah kirinya. Jadi yang mana yang lebih utama? Kalau dia di sebelah kanan imam, dia akan jauh. Kalau dia berdiri di sebelah kiri imam, akan dekat dengan imam. Juga kemarin kan sudah kita sebutkan bahwasanya yang lebih dekat dengan imam, tentunya lebih utama. Jadi kalau dia mendekat dengan imam, bisa dekat tapi sebelah kiri. Kalau dia menjauh, tapi bisa mendapatkan sebelah kanan. Yang lebih utama adalah sebelah kanannya lebih utama walaupun agak jauh dari imam daripada dekat dengan imam, tapi sebelah kiri. Jadi sebelah kanan lebih utama. Ada kata nanti sebelah kanannya imam, tapi di pojok. Sebelah kiri dekat dengan imam, tapi sebelah kirinya imam. Tetap dikatakan di sini, yang sebelah kanannya imam walaupun jauh lebih utama daripada yang sebelah kirinya imam walaupun dekat. Wa ibaratul ubab wa syarhin. Dan ibarah kitab al-ubab dan syarahnya. wal wuquf bi qurbil imam fi shaffin, dan berdiri dekat dengan imam fi shaffin dalam satu shaff, afdalu lebih baik, minal bu'di anhu fihi, daripada jauh darinya dalam shaff yang sama. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya berdiri posisi dekat dengan imam itu lebih utama daripada jauh daripada imam. Itu kalau satu shaff. Wa an yaminil imam, dan berdiri di sebelah kanan imam. Wa in ba'uda anhu, walaupun menjauh darinya, walaupun jauh daripada imam, afdal, lebih utama. Minal wuqufi, daripada berdiri, an yasarihi, dari di sebelah kiri imam. Wa in kharuba minhu, walaupun akan menjadi lebih dekat kepada imam. Wa muhazatuhu, itu kan sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan imam lebih utama daripada sebelah kiri. Bagaimana kalau tepat sejajar dengan imam, tepat di belakang imam? Wa muhazatuhu, dan sejajar dengan imam, bi an yatawassatuhu, yang sekiranya di tengah-tengahnya, wa yaktanifuhu, dan memutarinya, mengelilinginya, ya, mengelilinginya, min janibaihi, daripada kedua sisi, afdalu, lebih utama. Jadi artinya yang sejajar dengan imam di belakangnya persis itu lebih utama daripada yang sebelah kanan. Baru kemudian yang sebelah kanan, baru sebelah kemudian yang sebelah kiri. Di setiap shaf, di setiap satu shaf. Yang ke-8. In lam yahdhur ma'al imam ila shahsun wahidun. Jika tidak hadir bersama imam kecuali satu orang. Fa in kana unsa waqafa khalfa. Ya, berarti ini menjelaskan tentang aturan shaf. Bagaimana ketika kita sholat berjamaah, shaf yang betul-betul sesuai dengan agama, sesuai dengan yang ditentukan dan dijelaskan oleh agama, seperti apa? Karena ini penting. Karena dikatakan setiap aturan shaf yang tidak sesuai dengan aturan agama, itu akan menghilangkan pahala dan keutamaan fadilah berjamaah. Jadi kan eman. Kalian sholat berjamaah tapi tidak dapat keutamaannya. Kalian sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan fadilah 27 derajat. Karena apa? Gara-gara shofnya tidak sesuai dengan aturan. Jadi harus aturan. Dan aturan ini banyak keadaannya. Kadang laki dengan laki. Kadang perempuan dengan perempuan. Kadang laki dengan perempuan. Ya, kadang hanya 2 orang. Kadang lebih daripada 2 orang. Ya, maka di sini kita akan menjelaskan secara tafsil setelah diperinci. Yang pertama adalah kalau misalnya tidak hadir bersama imam kecuali 1 orang. Berarti makmumnya hanya 1 orang. Bagaimana posisinya? Fa'inkana unsa. Kalau yang satu-satunya makmum itu adalah perempuan. Waqafa khalfah. Maka yang perempuan yang satu-satunya makmum itu adalah berdiri di belakangnya. Jadi kalau imamnya ya, laki tentunya ya. Atau kalau perempuan masih ada khilaf, nanti akan dijelaskan juga. Jadi kalau misalnya yang hadir atau yang menjadi makmum hanya 1 orang dan itu perempuan. Maka posisi perempuan itu akan atau ditentukan di belakang imam persis. Di belakang. Walaupun perempuan tersebut bahkan mahramnya sendiri, bahkan walaupun orang tuanya sendiri, ya, walaupun yang menjadi imam anaknya, kemudian yang jadi makmum misalnya ibunya, ya, posisi yang benar, ya, ibunya yang jadi makmum satu-satunya itu di belakang imam. Wah, nanti golil adab, ya itulah sudah yang dijelaskan oleh agama. Yang dikatakan seperti itu. Jadi di belakang imam, walaupun perempuan tersebut adalah mahramnya sendiri, ya, di belakang imam. Ini satu. Wa in kana zakaron. Bagaimana kalau makmum itu yang satu itu laki-laki? Wa in kana zakaron waqafa an yaminih. Laki-laki tersebut berdiri di sebelah kanan imam. Ini kalau tadi perempuan di belakang, kalau ini di sebelah kanan, di sebelah kanan imam. Jadi ini aturan jangan dilanggar. Kalau aturan ini dilanggar berarti hilang keutamaan fadilah berjamaah. Yang mestinya perempuan berada di belakang imam, ini tidak, di sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam. Tidak dapat fadilah berjamaah. Atau laki-laki yang mestinya sebelah kanannya imam, ini tidak, berdiri di belakang imam. Atau berdiri di sebelah kiri imam. Atau sejajar dengan imam. Semuanya itu menghilangkan keutamaan fadilah berjamaah. Ya, ini yang baru dua keadaan. Wa yusan ta'akhuruhu anhu. Dan sunnah yang makmum laki-laki satu-satunya itu, yang berdiri di sebelah kanan imam, ya, ta'akhuruhu anhu, diakhirkan daripada imamnya. Artinya di belakang imam sedikit, jangan sejajar. Karena kalau sejajar hukumnya makruh. Ya, sejajar hukumnya makruh. Dan kalau makruh ya hukumnya menghilangkan fadilah berjamaah. Jadi sedikit, tapi juga jangan jauh-jauh. Jangan di sebelah kanannya imam, agak mundur sedikit, bukan agak mundur jauh enggak. Kalau agak jauh pun nanti menghilangkan juga keutamaan fadilah berjamaah. Sedikit. Ta'akhuruhu anhu. Wa kaunuhu qalilan. Jadi mundurnya itu sedikit. Jangan terlalu banyak. Bagaimana maksudnya sedikit mundurnya? Jangan terlalu banyak dijelaskan di sini. Bi anta ta'akhar asabi'uhu. Yang sekiranya asabi'uhu asabi'ul ma'mum. Jari-jari. Jari-jari kaki yang dimaksud. Yang mana sekiranya jari-jari kaki makmum itu di belakang an'akibil imam, di belakang tumitnya imam. Yasiran beda sedikit. Jadi beda sedikit antara jari-jari kaki makmum dengan tumitnya imam itu beda sedikit. Jadi di belakang tumitnya imam ya sedikit, di belakang tumitnya imam sedikit. Itu posisi kalau makmumnya laki-laki. Bihaitsu yakhruju an muhadatihi, yang sekiranya, yang penting sedikit di sini, sekiranya tidak sejajar. Yang sekiranya misalnya ujung jari-jari itu tidak sejajar dengan tumitnya imam. Ya, jadi ujung jari makmum tidak sejajar dengan tumitnya imam. Jadi sedikit, yang penting tidak sejajar, itu aja. Maksudnya itu sedikit. Jangan terlalu mundur, jangan. Ya. Wakil, ada yang mengatakan bi an la yazid ma bainahuma ala salasati azru. Ada yang mengatakan maksudnya adalah tidak lebih antara keduanya makmum dan imam tadi itu tidak lebih daripada 3 zira. 3 zira berarti berapa? 1 zira itu 1/2 meter. Berarti kalau 3 zira 1/2. Qala fi busul karim. Dikatakan dan disebutkan dalam kitab Busur Karim. Wala'allahu al-aqal. Wala'allahu, dan mungkin yang sekiranya tidak lebih daripada 3 zira itu al-aqal. Paling tidak, jangan lebih daripada itu. Fi ada'i sunnah, untuk mendapatkan sunnah. Wa in waqafa'an yasari. Bagaimana kalau laki-laki yang satu-satunya itu waqafa'an yasari, berdiri di sebelah kirinya imam. Au khalfahu, atau berada di belakangnya imam, bukan di sebelah kanan. Au ta'akhar anhu katsiran, atau sebelah kanannya imam tapi agak jauh. Kuriha. Hukumnya wafatathu fadilatul jamaah, dan terlewatkan atasnya fadilah keutamaan berjamaah. Marhaban bil qailat. Assalamualaikum. Wa fil Qurdi, dan disebutkan oleh Imam Qurdi dalam kitabnya Naqlan anil Qastalani, yang dinukil daripada Imam Al-Qastalani an Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Anna man waqafa, bahwasanya barang siapa yang berdiri an yasaril imam, di sebelah kiri imam, batalat sholatuh. Hukumnya batal. Laki-laki yang mestinya di sebelah kanan imam, posisinya kemudian dia berdiri di sebelah kiri imam, maka hukum sholatnya menurut mazhab Syafi'i makruh, tidak mendapatkan keutamaan fadilah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya batal. Fa in ja'a zakarun akharu. Bagaimana ketika dalam keadaan seperti itu imam bersama hanya satu makmum dan itu laki-laki, kemudian laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam. Tahu-tahu ja'a zakarun akhar. Datang laki-laki yang lain. Di mana berdirinya laki-laki yang lain ini? Fa in ja'a zakarun akhar ba'da ihramil awal, setelah takbir ihramnya yang pertama. Maksudnya takbir ihram yang pertama, orang yang pertama atau makmum yang pertama. Kalau makmum yang pertama itu belum takbir, kan jelas tidak ada masalah. Tinggal takbir, ya, artinya tinggal berdiri posisinya sejajar di belakang imam. Ya, kalau misalnya ya belum takbir makmumnya, kemudian datang orang lain, berarti makmumnya dua orang, belum takbir, ya berarti dua orang makmum ini berada di belakang imam sejajar. Ya, ini muskilahnya, masalahnya, laki-laki itu sudah takbir dan berada di sebelah kanan imam, maka hukumnya, ya ini dikatakan sini, waghafa an yasaril imam, hendaknya dia berdiri di atau di sebelah kirinya imam. Sebelah kiri, so. Kalau kita lihat-lihat yang kebanyakan orang lakukan, bukan di sebelah kiri. Tapi di mana? Hah? Imam sebelah kanan, ada yang sebelah kanan, ada yang di belakangnya. Jadi ada yang sebelah kanan, jejer. Dengan makmum yang sudah ada. Ada yang sebelah atau yang di belakang imam. Kemudian ditarik. Yang di sebelah kanan imam ditarik. Itu salah juga. Yang betul gimana? Di sebelah kiri. Sejajar dengan makmum yang pertama, tapi makmum yang pertama sebelah kanan imam. Maka yang baru datang sebelah kiri, imam sejajar. Takbir. Ya, kemudian setelah takbir, baru mundur. Baru mundurnya bareng. Antara sebelah kanan imam dengan yang sebelah kiri imam ini mundur berbarengan. Setelah mundur, mungkin dua langkah cukup kan. Ya, kemudian merapat. Ya, kemudian merapat antara dua makmum ini. Jadi sejajar di belakang imam. Itu caranya. Ini jarang yang seperti ini. Artinya kebanyakan orang sebelah kanan imam ikut bersama makmum yang pertama atau mungkin di belakang imam. Ini kedua-duanya hukumnya salah. Yang benar tadi, ya, di sebelah kiri imam, kemudian kedua orang atau kedua makmum tersebut mundur berbah dengan setelah takbiratul ihramnya makmum yang kedua tentunya. Ini dikatakan di sini. Ya, wa ghafa'an yasari imam, mata akhir qalil kal awal. Sebelah kiri imam tapi agak mundur, bukan sejajar kal awal seperti makmum yang pertama, sejajar dengan makmum yang pertama. Suma ba'da ihramihi, kemudian setelah takbir ihram, takbiratul ihramnya yang makmum yang kedua, ya taqaddam al-imam. Nah, kalau imam memungkinkan maju, maju. Kadang-kadang kan imam tidak memungkinkan untuk maju karena depannya ada tembok kan, gitu biasanya. Kalau masih memungkinkan, ya berarti ya maju aja imamnya ke arah tembok. Kalau masih agak jauh daripada tembok, maju imamnya, kemudian makmum tadi itu merapat menjadi satu shaf, ya. Atau ini tadi, atau pilihan kedua, ya ta'akharani. Atau mundur, kedua-duanya mundur. Kedua-duanya mundur, seperti yang Ustaz jelaskan barusan, mundur kedua-duanya. Kapan mundurnya? Fi qiyamin, ketika mereka au i'tidalin, atau mungkin ketika mereka dalam posisi i'tidal, mundur ketika posisi i'tidal, mundur. Wa kala fi ruku'in 'alal mu'tamad, begitu juga ketika ruku'. Maksudnya kalau misalnya si makmum yang kedua ini masuk dalam salat berjamaah tatkala imam dalam posisi ruku', kemudian dia akan takbir, kemudian mengikuti imam dalam ruku', kan mestinya setelah takbir mundur. Ini sekarang posisinya ruku', apa mundur dalam keadaan ruku'? Yang mu'tamad dikatakan iya, mundur dalam keadaan ruku'. Jadi mundur dalam keadaan, aneh tapi kalau dipikir-pikir, dibayang-bayang, di syuting lucu. kalau berdiri kan normal. Posisi berdiri, makmum yang kedua masuk dalam keadaan posisi kemudian mundur. Nah, masalah itidal ya sama aja berdiri kan, mundur. Yang penting jangan sujud. Kalau sujud mundur, hanya ketabrak-ketabrak. Nah, ini tadi waqala fi ruku. Jadi dalam posisi berdiri dan itidal enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan pendapat. Tapi dalam ruku ada perbedaan pendapat, tapi yang mu'tamad tetap dikatakan mundur walaupun dalam posisi ruku. Kalau makmum yang kedua masuk dalam sholat dalam keadaan posisi ruku ya. Kalau masuknya dalam posisi itidal atau berdiri jelas tadi. Jadi artinya ketika masuk dalam posisi ruku enggak usah nunggu imam nunggu itidal dulu, tidak. Langsung ketika itu mundur, enggak perlu nunggu. Mungkin kalau kita daripada mundur ruku seperti itu, lebih baik sekalian nunggu Tapi ya ilmu mengatakan ketika itu hendaknya mundur walaupun dalam posisi ruku ya. Fa in ja'al akhar, berarti artinya selain tiga rukun itu jangan mundur ya. Kalau mendapatkan imam dalam sujud, makmum kedua, imam dalam sujud dia ikut dalam salat berjamaah tapi posisi mereka dalam sujud, jangan mundur. Junus baina sajdatain. Mundur-mundurnya tambah sulit lagi itu. Ketika tasahud juga demikian, jangan mundur. Tapi nunggu kapan? Nunggu berdiri. Ketika tasahud mau ketika sujudnya jangan mundur. Nanti ketika berdiri baru mundur. Fa in ja'al akhar. Oh, ini sebutkan di sini. Fa'inja al-akhar, jika datang orang yang lain tersebut. Tasahudi dalam posisi tasahud. Alfi sujud, ya ada dalam posisi sujud. Atau mungkin juga julus baina sajdatain belum disebut. Fala taqaddum wala ta'akhur. Jangan maju, jangan mundur. Hatta yakumu. Ya, sampai mereka semuanya. Fala taqaddum wala ta'akhur. Kalau jangan mundur, jelas. Kalau jangan maju, maksudnya apa? Imamnya bagus. Ya, cerdas berarti. Ya, fala taqaddum artinya imamnya. Kalau maju makmumnya ya jelas itu kan, bukan itu maksudnya. Tapi taqaddum sini yang dimaksud ditujukan kepada imam. Tadi kan dikatakan atau imam yang maju atau makmum yang mundur dalam posisi qiyam atau itidal atau ruku. Tapi dalam sujud, julus baina sajdatain, tasahud jangan maju imamnya, jangan mundur makmumnya. Sampai kapan? Sampai mereka berdiri. Hatta yakumu kama fi syarhil jamaah, seperti yang disebutkan dalam kitab syarahnya jamaah. Wa ta'akhuruhuma afdhal min taqaddumil imam. Mundurnya kedua makmum tersebut lebih baik, lebih utama daripada majunya imam. Tadi kan pilihan itu. Tapi kalau misalnya dua-duanya memungkinkan, imam mau maju bisa, makmum mundur bisa juga. Lebih baik makmum yang mundur, jangan imam yang maju. In amkan, ya artinya jika memungkinkan kedua-duanya. In amkan kullu minhuma, jika memungkinkan kedua-duanya. Fa illam yumkin illa ahaduhuma, kalau tidak memungkinkan kecuali salah satunya. Ya jelas sudah, ya salah satunya itu yang hanya satu cara itu, yang satu yang memungkinkan itu yang dilakukan. Tidak memungkinkan kecuali harus imamnya yang maju. Karena makmumnya itu sudah belakangnya ada tembok sudah. Misalnya ya. Kalau depan imam masih kosong ruangannya. Jadi tidak mungkin makmum untuk mundur. Berarti imamnya yang maju. Atau sebaliknya. Imam sholatnya di belakang tembok. Tidak mungkin bisa makmum masih ada ruang kosong di belakangnya. Ya, berarti hukumnya kita katakan mundur makmum. Ya, karena satu-satunya yang memungkinkan. Nah, fa illam yumkin ila ahaduhuma fa'al, maka dilakukan apa yang memungkinkan. Wa bada ta'khurihima, dan setelah kedua-duanya, kedua-dua makmum itu mundur atau qadumil imam atau imamnya yang maju, yang dhammani, mereka berdua merapat ya, khalfahu di belakang imam. Fa idza dama ala halihima, bagaimana kalau mereka berdua tetap dalam keadaan semula, tidak merapat, mundur atau imam yang maju tapi si makmum yang dua ini tidak merapat. Hukumnya apa? Min hayri dhammin, tanpa merapatkan, lam tafut huma fadilah. Tidak terlewatkan atas keduanya fadilah atau keutamaan berjamaah. Tetap mendapatkan keutamaan fadilah berjamaah. kama fil bujarimi wal qaljubi. Walau waqafa al-akharu. Anda kata waqafa berdiri al-akharu makmum yang lain yang baru datang tadi. An yaminil imam di sebelah kanan berarti sejajar dengan makmum yang pertama ya. Aidan begitu juga au khalfahu atau makmum yang baru datang ini berdiri di belakang imam. Au sawahu atau sejajar dengan imam. Au ta'akhara anhu katsiran atau dua-duanya sangat jauh jaraknya. Dua-duanya di belakang imam tapi jaraknya sangat jauh. Au ta'akhara al-awwal qabla ihrami hadzal akhar. Atau ta'akhara al-awwal mundur makmum yang pertama qabla ihrami hadzal akhar sebelum takbir ihramnya yang kedua, makmum yang kedua. Itu jangan. Ya nanti jawabannya ini semuanya kuriha wa fatathu fadilatun jamaah. Artinya makruh hukumnya kalau tidak sesuai dengan aturan ini. Termasuk tidak sesuai dengan aturan ini yang mestinya makmum yang baru datang itu di sebelah kiri imam kan? Ini enggak di belakang imam atau di sebelah kanan imam juga. Ya atau di dua-duanya di belakang imam tapi sangat jauh. Atau yang pertama yang sudah terlebih dahulu bermakmum dengan imam mundur sebelum takbiratul ihramnya yang ke. Ini yang banyak ini kadang seperti itu. Jadi ketika masuk makmum yang baru ditarik ini makmum yang ke yang ada untuk mundur padahal dia sendiri belum takbir. Ini salah. Kenapa kok salah? Karena dia berarti ketika mundur atau ditarik mundur berarti ketika itu dia sholatnya sendirian di belakang imam. Padahal kan kita katakan mestinya dia itu di sebelah kanan imam jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau jauh nanti ketinggalan terlewatkan fadilah berjamaah. Berarti ketika dia mundur padahal makmum yang kedua belum takbir berarti dia sholat sendirian dalam shof di belakang imam dan itu bukan yang ditentukan oleh agama. Nah jadi nunggu dulu takbiratul ihramnya makmum yang kedua baru keduanya mundur. Ketika mundur mereka memang satu shof ya. Aulam yata'ahar atau yang makmum yang baru datang di sebelah kiri imam sesuai sudah tapi tidak mundur. Mestinya kan mundur. Aul ta'ahara atau mundur fi hayy imamara atau mundur tapi bukan dalam posisi yang sudah disebutkan. Tadi yang disebutkan adalah diam, itidal, ruku kan gitu. Nah, ini enggak sujud mundur. Julus bena sajaran mun hukumnya kuriha. Semua itu hukumnya makruh. Wafatat al-fadilah. Maka kehilangan fadilah berjamaah. Naam. Illam yakun an yasaril imam. Naam illam yakun an yasaril imam. Ya. Kalau misalnya tidak ada di sebelah kiri imam. Mahalun tempat yang kosong yang bisa ditempati. Ahram al-akharu khalfah. Baru kita katakan boleh bagi makmum yang baru datang ini untuk berdiri di belakang imam. Jadi dia mestinya kan sebelah kiri imam ketika mau takbir. Tapi ternyata sebelah kiri imam ini tidak ada tempat. Imam mepet dengan tembok. Jadi ya bagaimana caranya? Bukan di sebelah kanannya imam berdiri dengan makmum yang pertama. Tapi berdiri di belakang imam. Setelah takbir yang pertama baru mundur. Ahram al-akhar. Summa yata'akhara ilaihi al-awwal. Kemudian mundur kepada makmum yang kedua. Al-awwalu makmum yang pertama. Yang kesembilan. In hadara ma'al imam zakarani. Jika memang yang hadir bersama imam ketika itu dua orang laki-laki. Wa imra'atun dan juga ada seorang wanita. Berarti tiga. Dua laki, dua perempuan. Waqafa dzakarani khalfah. Berarti laki-laki yang dua itu berdiri di belakang imam. Ya, yang dua laki-laki berdiri di belakang imam. Wa imra'atun khalfahuma. Dan yang wanita yang satu berdiri di belakang kedua laki-laki. Ini posisinya ya. Jangan yang perempuan sejajar dengan laki-laki. Walaupun mahram tetap perempuan itu berdiri di belakangnya. Wa in hadara rijal, kalau misalnya yang hadir banyak laki-laki lebih dari dua, rijal jamak, yang jamak berarti tiga atau lebih. Jika misalnya di situ ada tiga atau lebih laki-laki, wasibyan dan juga ada anak kecil banyak, wanisa dan banyak juga perempuan, istaghfar rijalu khalfah. Yang pertama adalah laki-laki berdiri di belakang imam. Shaf pertama, summa sibyan. Kemudian setelah shafnya laki-laki, shaf yang keduanya adalah anak-anak kecil. Shaf satu, shaf anak kecil. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau seperti itu keadaannya, yang kecil-kecil ini diselang-seling di sela-sela antara laki-laki yang besar. Jelas. Jadi besar, kecil, besar, kecil. Kenapa? Agar tidak bermain. Kalau laki-laki satu tas semuanya, anak-anak semuanya, dorong-dorong, jatuh satu, jatuh semua. Jadi memang yang muktamad ini yang muktamad. Tapi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Di sela-sela, laki yang kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Tapi yang muktamad ini sudah. Jadi yang besar, shaf pertama. Yang kecil, shaf kedua. Yang perempuan, shaf terakhir. Ini tadi. Khalfahu. Suma sibyan, kemudian laki-laki. Suma sibyan kedua. Kemudian laki-laki, anak-anak kecil. Itu kalau shaf yang pertama, shafnya yang dewasa, itu sudah penuh ya. Tapi kalau misalnya ada yang kosong, maka anak yang kecil itu masuk ke dalam shafnya laki-laki yang besar. Nanti baru sisanya bikin shaf sendiri. Suma sibyan, suma nisa, kemudian baru di belakang perempuan. Di belakang ini paling perempuan, walaupun shaf yang di depannya masih ada yang kosong. Walaupun itu shafnya anak-anak kecil, tetap perempuan di belakang shaf anak-anak kecil. Walaupun shafnya anak kecil masih ada yang kosong. Beda dengan tadi, kalau shaf anak yang besar atau orang yang besar, ya itu masih ada yang kosong, maka yang kecil masuk. Ya, maju menepati tempat yang kosong. Wa mukhalafatu hadza tartib. Dan kalau tidak sesuai dengan tertib ini, aturan ini, mufawwitatun, menghilangkan fadilati jamaah, keutamaan berjamaah. Jadi kalau tidak sesuai seperti ini, hilang fadilah. Shaf pertama perempuan, shaf kedua baru laki, tidak dapat keutamaan fadilah berjamaah. Atau yang pertama anak-anak kecil, kedua anak-anak besar, sama juga tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Harus sesuai dengan aturan seperti ini. Yang ke-10. In hadara ma'al imami zakarun. In hadara ma'al imami zakarun. Jika ada yang bermakmum bersama imam itu laki-laki, wa imra'atun dan perempuan. Laki perempuan. Ya, satu laki, satu perempuan. Kalau tadi kan dua laki-laki, satu perempuan. Kalau sekarang laki perempuan, laki satu, perempuan satu. Waqafa zakaru an yamini, yang laki-laki berdiri sebelah kanan imam. Wal mar'atu khalfa zakar, dan yang perempuan di belakangnya laki-laki, bukan di belakangnya imam, tapi di belakang laki. Wa hina idzin, dan ketika itu yahsulu likullin fadlu shafil awal, dan semuanya mereka akan mendapatkan keutamaan shaf pertama. Jadi walaupun perempuan, jadi perempuan masuk selalu diakhirkan shafnya, laki-laki disuruh maju terus. Berarti nanti perempuan tidak dapat fadilah shaf awal. Kita katakan tetap walaupun shaf perempuan itu berada di shaf yang ke-23, maka tetap mereka akan mendapatkan keutamaan fadilah shaf yang pertama. Ini kalau antara laki dengan perempuan. Tapi kalau semuanya perempuan, ya tentunya hanya shaf pertama yang mendapatkan keutamaan shaf awal. Wahina idin yasurikunu kama fil busal karim. Wastad hara Syekh Umairah. Syekh Umairah mengatakan annahuma yastafani khalfahu. Annahuma siapa? Laki-laki dan perempuan tersebut. Dua-duanya itu hendaknya membikin atau bersof atau berdiri khalfahu di belakang imam. Sejajar. Duh, masa laki-laki dengan perempuan sejajar? In kana mahramaini, jika mereka adalah mahram, jika di antara mereka berdua ada hubungan mahram. Jadi kalau mereka antara laki-laki dan perempuan ada hubungan mahram, maka mereka berdiri sejajar di belakang imam menurut pendapat. Tapi yang muktamad tetap yang tadi, yang laki sebelah kanan, yang perempuan di belakangnya. Wa hadza mukhalifun li madhhabi Abi Hanifah. Dan ini bertentangan dengan mazhabnya Abu Hanifah. Kalau kita katakan perempuan dan laki-laki itu yang hubungan mahram, itu berdiri sejajar, satu shaf di belakang imam, itu bertentangan dengan mazhabnya Abu Hanifah. Kenapa mazhabnya Abu Hanifah? Haitsu qala, yang mana Abu Hanifah berpendapat. Law waqafat imra'atun, andai kata perempuan berdiri dalam shaf, sawa'un al mahram aula, baik ya dia punya hubungan mahram atau tidak, fi shafi rijal, di dalam shafnya laki-laki, artinya sejajar dengan laki-laki, baik laki-laki itu mahram atau tidak mahram, batalat, akan batal. Syaratnya siapa? Sholatnya bukan perempuan, sholat yang di sebelah kanan perempuan, di sebelah kiri perempuan, di belakang perempuan. Tuh, batalat dikatakan sini. Sholatu man ala yaminiha, batal sholatnya orang yang di sebelah kanannya perempuan. Wa shimaliha, dan yang sebelah kirinya perempuan. Wa hafiha, dan sebelah atau yang di belakangnya perempuan. Tuh, hebat perempuan ini, membatalkan semuanya. Belakang kanan semuanya kena. Semuanya dibatalkan sama perempuan. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Artinya kalau misalnya si perempuan sholat sejajar dengan shofnya laki-laki, di sebelah kanan ada laki-laki, di sebelah kiri ada laki-laki, sebelah belakangnya ada laki-laki, batal semuanya itu sholatnya laki-laki, yang kanan, yang kiri, yang yang belakang. Cuma tinggal yang di depan yang tidak batal. Yang imam aja yang tidak batal, atau yang di depannya walaupun makmum. Ini mazhabnya siapa? Hanifah. Nah, bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak batal, tapi makruh dan tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi kalau tadi kita katakan antara makmum itu hanya laki dan perempuan, maka kita katakan yang laki di sebelah kanan, yang perempuan di belakang, di belakangnya. Kan gitu. Nah, ada pendapat yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu sejajar kalau ada hubungan mahram. Tapi pendapat ini bertentangan dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan kalau laki-laki bersejajar dengan perempuan, maka sholatnya laki-laki akan menjadi batal walaupun ada hubungan mahram. Yang ke-11, yusannu idza ta'addadat asnaful makmumin, sunnah jika memang bermacam-macam makmum tersebut golongannya. Ya, tadi sudah dijelaskan sebagian. Ya, artinya bermacam-macam, ada perempuan, ada laki-laki, ada anak kecil. Maka hendaknya shaf yang dianjurkan adalah an yaqifa khalfal imam ar-rijal, yang di belakang imam adalah laki-laki yang dewasa. Walau ariqa, walaupun mereka adalah budak, jama' rakik. Ariqa, walaupun mereka adalah budak. Tidak ada bedanya di sini, mau budak, mau merdeka. Kalau memang mereka adalah laki-laki, mereka adalah orang-orang yang berada di belakang imam. Sungguh ba'dahu, kemudian setelah laki-laki yang dewasa, in kamula shafuhum, jika sempurna shaf mereka, tidak ada yang kosong lagi. Safa engkau safum asibian, kemudian yang anak-anak artinya yang belum balai, ya, yang dimaksud anak-anak yang belum balai. Ya, sunnah ba'dahum, kemudian setelah mereka, setelah anak-anak, wa illam yaqul, walaupun belum sempurna, walaupun masih ada yang kosong, wa illam yaqul safuhum, saf mereka, an-nisa'u, kemudian setelahnya adalah para wanita. Wazalika, dan hal tersebut lil khabar as-sahi, karena hadis yang sahih, liyalini minkum, hendaknya yang ada setelahku adalah ulul ahlami wan nuha, yang baligh dan yang berakal. Ulul ahlam ini hulum ini mimpi, yang pernah mimpi artinya yang wan nuha ini al akal artinya yang berakal, ay al balihun al akilun, ya maksudnya yang sifatnya tentunya sempurna balai agil. Sunan ladina yalunahum, kemudian mereka orang-orang yang setelahnya. Salasan disebutkan 3 kali. Sunan ladina yalunahum, sunan ladina yalunahum 3 kali. Wa mata khulifa tartib al-mazkur, dan kalau misalnya dilanggar tertib yang sudah diatur, kuriha, hukumnya makruh. Yang ke-12, an-nisa'u law sabaqna lis-saffil awal. Dan para wanita, perempuan, kalau misalnya lebih dahulu menepati shaf yang pertama, sumahadara khairuhunna, tahu-tahu ada lagi yang hadir setelahin perempuan, hal yu'akhirna ba'dal ihram, apakah para perempuan yang shaf di shaf pertama itu dimundurkan, padahal mereka sudah takbiratul ihram, aula atau tidak usah mundur, jadi laki-laki yang terlambat, biarkan di belakangnya perempuan, ra'aitu Sabramisi istaqraba al-awwal, aku melihat Imam Sabramisi lebih mendekat kepada atau lebih condonglah kepada pendapat yang pertama, yaitu apa yang pertama, hal yu'akhirna ayli diun, dimundurkan para perempuan yang di shaf awal. Wa qala, tapi dia melanjutkan, haitsu lam yatarattab ala ta'akhurina af'alun mubtilah, sekiranya tidak mengakibatkan dengan mundurnya para perempuan tersebut mengakibatkan apa, af'alun gerakan-gerakan mubtilatun yang membatalkan, artinya kalau perempuan itu bisa mundur tanpa membatalkan sholatnya ya lebih baik mundur, nanti diisi oleh laki-laki yang baru datang. Tapi kalau mundur nanti bisa batal, takut batal, ya sudah tidak apa-apa, yang laki-laki yang baru datang di belakang perempuan. Yang ke-13, semuanya shaf ya. Yukamma shafu rijal bisibyan, shaf laki-laki yang dewasa disempurnakan dengan anak-anak kalau memang masih kosong. Wa yaghifuna ala ayyi sifatin ittafaqat, dan nantinya laki atau anak-anak ya yang belum balai tadi itu ketika bergabung dengan orang-orang yang dewasa, yaghifuna ala ayyi sifatin, boleh berdiri di mana aja, mau di sebelah kanan, sebelah kiri, setengah, terserah. Ya, ittafaqat yang terjadi, yang bagaimana aja lah yang bisa yang memungkinkan. Sawa'un kanu fi janibin, mau laki-laki atau anak-anak tersebut diatur ya dalam satu bagian, atau ikhtalatu birijal, atau mereka campur dengan orang-orang yang sudah besar. Wala yukammalu binisa shafu hayruhunna, jangan disempurnakan shafnya para wanita perempuan bin hayrihinna dengan yang selain perempuan. Jadi kalau perempuan shafnya masih ada yang kosong, enggak boleh diisi dengan laki-laki, juga tidak diisi dengan anak-anak. Baru trok nagison, biarkan kalau perempuan itu shafnya belum sempurna, masih kosong, biarkan dalam dengan keadaan seperti itu. Kalau qadi, berkata Imam Qadi, wahai ruhu, dan yang juga yang lainnya, wajadah mabih fit majmu, dan ini diambil pendapatnya di dalam kitab majmu oleh Imam Nawawi. La yazid ma bainal imam wa man khalfahu minar rijal ala salasati azru, hendaknya jangan lebih antara imam dan yang di belakangnya, yakni shaf yang pertama, minar rijali daripada laki-laki, ala salasati azru, jangan lebih daripada 1.5 meter, jangan lebih daripada 3 zira, takriban ini kira-kira. Ya. Kenapa kalau lebih? Karena seperti kita katakan, kalau lebih nantinya kehilangan fadilah berjamaah. Jadi ini setiap shaf ya, antara imam dengan shaf pertama jangan lebih dari 3 zira, jangan lebih dari 1.5 meter. Antara shaf pertama dengan shaf kedua juga demikian, tidak boleh lebih daripada 1.5 meter, dan begitu seterusnya antara shaf dengan shaf yang lain, jangan lebih. Kalau lebih maka nantinya tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Itu perlu diperhatikan ya. Karena kadang-kadang ada jarak shofnya yang sangat jauh. Itu ya hendaknya diperbaiki. Lihusuli fadilatil jamaah, untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Yang berarti mafhumnya, kalau tidak seperti itu berarti tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kama bainakul shofain, sebagaimana hal itu berlaku antara dua shaf, berlaku seperti itu juga, jangan lebih daripada 3 zira. Amanisa, itu kan tadi disebutkan itu minar rijal. Bagaimana kalau perempuan? Amanisa fayusan lahunna tahalluf kasiran, boleh dan bahkan disunnahkan Ya, sof perempuan itu akhir. Jaraknya jauh daripada sof laki-laki. Bukan sof dengan perempuan juga. Bukan ya. Kalau semuanya perempuan, ya kalau lebih dari 3 zira, tidak dapat fadilah. Ini maksudnya perempuan hendaknya disunahkan menjauh. Ya, lebih dari 3 zira, tidak apa-apa. Itu lebih baik. Ya, ini maksudnya apa? Daripada sof yang di depannya, yang mereka bukan perempuan. Yang mereka laki-laki, tidak apa-apa, jauh. Kan kadang-kadang di masjid gitu kan. Ya, sof laki-laki pertama, nanti sof di belakang perempuan, tapi jaraknya sangat jauh perempuan dengan, tidak apa-apa, tetap dapat fadilah berjamaah. Bahkan juga yang perempuan dapat fadilah sof awal, yang paling depan itu. Bukan yang paling belakang, bagaimana? Paling depan atau paling belakang itu? Karena kemarin dikatakan, khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik sof laki-laki yang paling awal dan paling jelek sof laki-laki yang paling akhir. Wa khairu shufufi nisa akhiruha, sebaliknya. Dan paling baik sofnya perempuan adalah yang paling akhir. Dan wa khairuha wa syarruha awwaluha. Fituhfa. Dalam kitab Tuhfa, kitabnya Ibn Hajar. Tuhfa adalah kitabnya Ibn Hajar ya. Dalam kitab Tuhfa disebutkan, wa yusannu an la yazid baina kulli shaffain wa shaffil awwal wal imam ala salatati azru. Dan sunnah tidak lebih antara setiap shaff atau antara shaff awal dan imam tidak lebih daripada 3 zira. Fa in zada ala zalik kuriha. Kalau lebih daripada itu hukumnya makruh. Makruh beliau diteruskan. Makruh lidakhirina, bagi yang baru masuk, an yasufu ma'al mutaakhirin, untuk berdiri bersama mereka yang sudah membikin shaf tersebut. Tapi bagaimana yang mereka lakukan? Bal yasufu bainahuma, hendaknya mereka membikin shaf antara keduanya. Paham? Andai kata antara shofnya imam dengan shof yang pertama itu sangat jauh jaraknya. Anggaplah mestinya kan 3 zira. Anggaplah 4 zira. 4 zira. Tahu-tahu ada orang-orang yang baru masuk masjid. Ya, yang baru masjid ini ketika melihat shof pertama jaraknya jauh dengan imam, jangan ikut juga berdiri di shof tersebut. Tapi hendaknya yang baru masuk ini membikin shof baru. Di mana? Antara imam dengan shaf awal. Berarti dilangkai itu shaf pertama. Karena itu yang salah. Ya, mau ngamuk-ngamuk, terserah. Yang salahnya itu terlalu jauh. Jadi nanti bikin shaf baru. Nanti yang baru bikin shaf baru ini, itulah yang dianggap shaf awal. Jadi shaf yang awal mestinya jadi shaf kedua. Itu aturan. Jadi kalau terlalu jauh kan banyak itu di masjid seperti itu. Rata-rata antara imam dengan shaf pertama itu banyak. Kalau antara shaf dengan shaf mungkin lebih sedikit terjadinya. Tapi antara imam dengan shaf pertama itu banyak yang sangat jauh. Karena dibikin sendiri kan tempat sholatnya imam. Ya, ada mihrabnya. Jadi sangat jauh jaraknya. Itu mestinya tidak boleh. Bukan tidak boleh berarti tidak sah, haram, tidak. Tapi kan emang tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi kalau terjadi seperti itu dikatakan sini, hendaknya yang masuk baru itu bikin shaf baru antara imam dengan shaf awal. Begitu juga kalau terjadi antara shaf dengan shaf yang belakangnya. Kalau kalian masuk melihat ternyata antara shaf dengan shaf yang di belakangnya terlalu jauh jaraknya, maka kalian bikin shaf baru antara kedua shaf tersebut. Jangan ikut bersama orang-orang yang sudah bikin shaf tersebut, jangan. Nah, ini maksudnya. Ya. Bal yasufu bainahuma, hendaknya mereka yang baru masuk membikin shaf di antara keduanya. Yang selanjutnya, waroda telah sampai dalam hadis, man wasala shaffan wasallahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, maka dia akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya besar. Akan bersambung dengan Allah. Ya, akan bersambung. Tentunya di sini bukan sambung dalam arti hatinya akan menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan selalu mengingat Allah, hati akan merasakan nikmat ibadah kepada Allah. Ini maksudnya. Kalian keinginkan dapat seperti itu? Sambung shaf. Kan ini berkaitan, jadi mungkin kalau dipikir-pikir kok bisa, apa kaitannya nyambung shaf, nyambung dengan Allah? Kalau dipikir-pikir kan, wah tidak masuk akal. Tapi itulah yang dikatakan oleh Rasul. La tusawwunna subhubakum awla yukhalifunna fi gurubikum. Aula yukhalifanallahu baina kulubikum. La tusawwunna sufufakum. Kalian akan merapatkan saf-saf kalian. Kalau tidak, aula yukhalifanallahu baina kulubikum. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan antara hati-hati kalian. Yang satu benci dengan yang satu. Yang satu hawas dengan yang satu. Ini permusuhan dengan yang ini. Itu bisa jadi akibatnya, sebabnya adalah karena safnya tidak rapat atau tidak lurus, ya, tidak rapat, tidak lurus, bisa jadi. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi artinya apa? Artinya ada hubungannya berarti. Antara saf dengan hati seseorang itu hubungannya berarti ada. Siapa safnya tidak benar, hatinya tidak akan benar. Barang siapa hatinya benar, safnya benar, hatinya akan benar. Buktinya di sini juga. Barang siapa yang menyambung saf, dia akan bersambung hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang memutus saf, maka gata'ahullah, akan diputus hubungannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyambung saf maksudnya apa? Artinya menyambung saf di sini, saf yang sudah ada itu ada yang kosong. Ya, saf yang sudah ada yang kosong. Bisa dimasuki satu orang misalnya. Kalian melihat ada saf yang kurang sempurna, ada yang masih bisa diisi, kalian isi. Itu artinya wasala safan. Itu artinya menyambung saf. Karena kalau misalnya saf yang di depan masih ada yang kosong, masih bisa ditempati walaupun untuk satu orang, kemudian mereka bikin saf baru, ini berarti memutus saf. Sebaliknya. Karena saf yang pertama, yang sebelumnya itu belum nyambung, masih ada yang kosong, akhirnya terputus. Ya, ini berarti sebaliknya seperti ini. Yang dikatakan memotong saf, memutus saf adalah yang membuat saf baru padahal saf yang sebelumnya masih kosong. Ya, dan orang-orang yang melakukan itu berarti orang-orang yang akan diputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dikatakan di sini, man wasala safan wasallahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, maka akan disambung oleh Allah. Faman gata'a safan gata'ahu Allah taala. Dan siapa yang memutus saf, maka akan diputus hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ai anil khair. Ini ada tafsir yang lain, ai anil khair, diputus dari kebaikan. Wal kamal, daripada kesempurnaan. Beras sebaliknya, barang siapa yang menyambung saf, maka akan disambung dengan kebaikan. Wa akhadha minhu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengambil zahirnya hadis tersebut. Barang siapa yang memutus saf, berarti dia akan diputus oleh Allah. Dikatakan oleh Ibn Hazm, butlana sholat, hukum sholatnya menjadi barang siapa yang membuat shaf baru padahal shaf sebelumnya masih kosong, itu sholat orang-orang yang bikin shaf baru itu hukumnya tidak sah, batal sholatnya. Bertanya siapa? Ibn Hazm. Karena dikatakan buta'ahullah, akan diputus oleh Allah daripada kebaikan. Qala al-Bukhari, ana fa'ila dzalika ya Sam. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya yang melakukan hal itu adalah dosa. Yang melakukan itu berdosa, mendapatkan dosa. Ya, ini katanya Imam Bukhari. Walaupun menurut yang mu'tamad ya dalam mazhab Syafi'i, hukumnya yang membuat saf baru kita katakan tidak dosa, kita katakan tidak haram, tapi tetap hukumnya makruh dan kehilangan fadilah berjamaah. Ke-17, kuriha li ma'mumin infiradun ibtida'an. Makruh bagi makmum infirad. Sholat sendirian dalam satu saf. Tidak ada temannya. Ini makruh. Jangan sholat sendirian dalam satu saf. Jadi kalau misalnya saf yang ada, yang sudah ada, sudah penuh, gimana? Ya dilihat, siapa tahu saf yang ada itu mungkin belum rapat. Bisa jadi belum rapat. Jadi dirapatkan. Nanti rapat. Merapat semuanya, merapat. Itu biasa. Kalau rapat bisa dapat satu atau bisa jadi malah dua orang itu. Karena tidak rapat. Padahal kan dianjurkan dalam saf itu untuk rapat. Jadi bukan hanya lurus, saf itu yang dianjurkan juga rapat. Rapatnya sampai dikatakan sahabat itu kalau misalnya sudah mau melaksanakan sholat, itu saling merapatkan satu dengan yang lainnya sampai-sampai daripada rapatnya. Pundaknya itu nyambung, nempel dengan pundak sebelahnya. Kaki pun juga demikian. Kaki sahabat itu nempel. Ya, nyambung dengan kaki yang sebelahnya. itu rapat. Kalau kita kan enggak, pundak kita agak jauh. Ya, kaki juga kadang-kadang tidak nempel dengan kaki yang sebelahnya. Bahkan kalau ditempel di dekat-dekati, malah menjauh sebelah temannya. Wah, tidak ada apa ini. Padahal yang sunnah kan seperti itu. Ya, jadi hendaknya sejajar, selain sejajar juga harus rapat. Jadi jangan ada ruang kosong. Nah, kalau misalnya dia bisa merapatkan shaf yang sebelumnya, shaf yang sudah ada, dirapatkan, kemudian ada nanti ruang kosong dia bisa masuk, dia masuk. Kalau misalnya dilihat, Masya Allah, semuanya rapat, semuanya fuqaha, semuanya orang alim, semuanya mengamalkan ilmunya, rapat semuanya, sejajar. Ya, berarti boleh dia bikin shaf baru. Berarti dia sholatnya sendiri. Ya, salahnya dia terlambat sholat sendiri. Cuma ketika sholat sendiri dan takbir, dia disunahkan menarik satu orang yang di depan, tarik ke belakang. Ya, kemudian jadi nariknya setelah takbir tentunya. Takbir ditarik satu orang, dan satu orang ini akan bersamanya dalam satu shaf tersebut. Ini yang sunnah. Tapi ada syarat-syaratnya. Nariknya itu ada syarat. Akan disebutkan syaratnya nih di bab di faedah yang ke-19. Yang penting kita katakan makruh seseorang berdiri dalam shaf sendirian. Ibtida'an wa dawaman, baik itu dari awal atau di tengah-tengah. Artinya baik dari awal dia sudah bikin shaf sendiri atau di tengah-tengah, dalam arti misalnya dia mundur dari shaf kemudian berdiri sendiri, makruh. Hukumnya juga makruh. Ansofin min jinsi, jika memang dia berdiri sendirian daripada sof yang sudah ada, min jinsi yang satu jenis. Ya, jangan nanti ketika masuk masjid seorang wanita mendapatkan sof laki-laki, ada yang 01 masuk situ. Loh, katanya makro. Kalau sof, loh, itu kan laki-laki. Kalian perempuan. Bikin shaf sendiri, perempuan shafnya sendiri, tapi anak tidak ada temannya, nanti anak takut. Ya, kita katakan walaupun tidak ada temannya, tetap sendirian dan hukumnya tidak makruh. Kalau memang beda jenis, itu hukumnya kalau satu jenis tadi itu. Khurujan min khilafil Imam Ahmad, untuk keluar daripada khilafnya Imam Ahmad, yang mana al-qa'il yang mengatakan dibutlaniha, akan batalnya sholat orang tersebut bil infiradi anisof, dengan sendirian dalam satu sof. Jadi kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan bahwasanya kalau wanita sejajar dengan laki-laki akan batal. Batal siapa? Salatnya laki-laki. Kalau salatnya perempuan tidak. Salatnya laki-laki yang batal. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad punya pendapat juga yang mengatakan bahwasanya siapa yang salat dalam satu sof sendirian, tidak ada temannya, hukum salatnya batal. Hukum sholatnya tidak sah. Ya, untuk keluar daripada khilafnya Imam Ahmad, hendaknya jangan sholat sendiri yang dalam satu shaf. Ini semuanya masih ada shaf semuanya nih. Ila akhir shaf. Masih banyak yang akan datang. Kita lanjutkan. Safha, kawaid Safha. Yang keberapa? Sarisa. Al-Faidah Sarisa fil Ifta. Dalam berfatwa. Faedah yang ketiga disebutkan marra Aliun radhiyallahu anhu. Imam Ali karramallahu wajha suatu waktu berjalan melewati ala qadin. Melewati seorang qadi. Ya, qadi yang menjadi hakim lah sekarang ini hakim. Yang mana qadi dalam Islam itu seperti sudah disebutkan sebelumnya syaratnya banyak. Jadi syaratnya harus ngerti bahasa Arab, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti ijma, ngerti khilaf antara ulama, pendapat Imam Syafi'i apa, pendapat Imam Malik apa, itu harus tahu. Karena dia bukan menjadi hakim untuk Imam Syafi'i aja, tapi akan menjadi hakim untuk semua mazhab. Jadi Al-Qadhi syaratnya banyak. Ya, di sini suatu waktu Imam Ali karamallahu wajha melewati seorang qadi. Faqala lahu, maka Imam Ali mengatakan kepadanya, "La ta'rifun nasih minal mansuh." Apakah kamu tahu yang mana yang nasih? Yang mana hukum yang menghapus? Minal mansuh dan yang mana hukum yang dihapus? Ini kan pembahasan tentang ilmu apa? Ilmu usul fiqih. Dalam ilmu usul fiqih ada babun nasah di situ. Jadi ada hukum yang sudah berlaku menjadi terhapus dengan hukum yang baru. Bisa jadi hukum yang dihapus adalah Quran dan dihapus oleh hadis. Bisa juga sebaliknya. Yang hukum yang lama adalah hadis dihapus dengan Al-Quran. Bisa Quran dengan Quran. Bisa hadis dengan hadis. Jadi antara Quran dengan hadis ini. Ya, ini bab nasah. Kita harus mengerti. Kalau di situ ada dua hadis yang bertentangan, tidak mungkin bisa digabung. Kalau misalnya bisa digabung, ya kita gabung. Kita ambil dua-duanya. Oh, hadis ini maksudnya begini, hadis itu maksudnya begitu. Ya, bisa diambil dua-duanya digabung. Kemudian kita amalkan dengan dua hadis tersebut. Kalau tidak bisa digabung, dua hadis tidak bisa digabung, maka hukumnya gimana? Apa ngambil hadis yang ini, apa yang itu? Ya, kita katakan, kita ambil hadis yang terakhir. Atau Quran yang terakhir, nas yang terakhir, hukum yang terakhir, mau Quran, mau hadis. Mana hukum yang terakhir, yang datang terakhir? Maka itulah yang kita ambil, berarti hukum yang terakhir datangnya, berarti menghapus hukum yang awal. Ya kan? Dari mana kalian tahu? Dari mana kalian tahu kalau ini hadis yang terakhir datangnya, ini hadis yang awal? Dari mana? Dari Rasul. Ya, semuanya dari Rasul. Ini hadis dari Rasul, ini hadis dari Rasul. Ya, ini sama-sama dari Rasul. Tapi ini bertentangan, hadis ini tidak bisa digabung. Harus kalian ngambil satu hadis. Ya, berarti yang mana yang kalian ambil? Yang hukum yang terakhir atau hadis yang terakhir? Dari mana kalian tahu kalau yang ini hadis terakhir? Mimpi. Ya, dilihat tentunya dengan keadaan-keadaan tertentu. Bisa jadi dari lafadznya. Darilah Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Jadi ada hadis yang melarang ziarah kubur, tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum." Dulu aku melarang. Maka sekarang fazuruha. Bolehlah kamu berziarah kubur. Ini kan ada larangan untuk berziarah kubur, terus ada hadis yang menganjurkan untuk berziarah kubur, bertentangan. Maka kita ambil hadis yang fazuruha. Kenapa? Karena ada ini fazuruha, hadis yang terakhir. Dari mana tahu? Yaitu tadi, kuntu nahaitukum, dulu aku melarang. Berarti ini hadis yang terakhir. Hadis yang pertama berarti itu adalah yang mansuh. Itu yang mansuh, yang dihapus. Atau dari riwayat, atau dari perawi hadisnya yang menjelaskan, ini hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika perang Badar. Dan hadis yang kedua ini, dan hadis yang ini disebutkan atau diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Uhud. Berarti yang mana yang akhir? Yang diriwayatkan ketika perang Uhud, berarti itu yang lebih akhir. Berarti hadis itu yang diambil. Berarti itu yang nasah, hadis yang pertama itu yang mansuh. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi apa? Ya, bisa jadi ini contoh ya. Seperti kan ada aftara al-hajim wal mahjum, ya. Dalam hadis aftara al-hajim wal mahjum akan menjadi batal orang yang melakukan candu, wal mahjum orang yang dicandu. Tapi dalam riwayat lain menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercandu dalam keadaan puasa. Ya, ini seperti ini contohnya. Hadis ini bertentangan. Gimana? Hadis yang akhir diambil, hadis yang awal dihapus. Ini nasih wal mansuh. Ya, harus tahu. Ilmu itu harus tahu. Jangan cuma tahu baca koran aja, tahu-tahu jadi hakim. Enggak pernah belajar usul fikih, jadi hakim. Ya, jadi syaratnya harus banyak. Ya, ketika ditanya oleh Imam Ali karamallahu wajha. Ditanya oleh Imam Ali qadhi tersebut, "Ata'rif nasih minal mansukh? Kamu ngerti nasih mansukh? Bisa mengerti yang mana yang nasih, mana yang hadis yang mansukh?" Qala. Dia menjawab tidak. Qala halakta. Nanti kalau begitu binasa. Wa ahlakta dan membinasakan orang. Ente hancur, ente binasa dan ente juga membinasakan orang lain. Kalau ente tidak mengerti nasih mansukh. Ya. Yang keempat, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, "Idza marabbika mas'alatun, jika sudah berlalu darimu mas'alatun, satu masalah. Wa madha salasatu ayyam, kemudian berlalu 3 hari atau lebih, fala tufti fiha." Jangan kamu berfatwa dalam masalah tersebut. Jangan kamu menjelaskan hukum masalah tersebut. Illa ba'da muraja'atiha, kecuali setelah kamu menelaahnya, setelah kamu muraja'ah melihat di dalam kitab. Ini 3 hari, so. Ya. Artinya apalagi kalau tidak pernah baca kitab 1 bulan, ditanya, oh ini haram, makruh itu, oh itu khilaful aula, ini wajib, langsung menjawab begitu aja, tanpa muraja'ah, tanpa mengatakan, oh ana mau muraja'ah dulu. Tuh, kalau ana mau murojaah dulu bilang gitu kan gengsi. Masa ustaz ditanya, "Oh, ana mau murojaah dulu?" Ya bukan ustaz namanya. Ya, kita katakan tidak ada gengsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa kali mengatakan wallahu a'lam. Kam bila adri ajaban Mustafa hatta atahu wahyu wa illa waqafa. Berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah-masalah tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya tapi mengatakan wallahu a'lam. Sampai datang wahyu. Jadi Rasul aja mengatakan wallahu alam. Apalagi kita sebagai umatnya yang bodoh-bodoh ini mau jawab begitu aja, ada tanya langsung dijawab, tanya langsung dijawab. Jangan, harus kita betul-betul hati-hati. Jadi kalau ditanya, kalau ini maksudnya sebenarnya maksud daripada itu, ya kita harus memastikan jawabannya, yakin akan jawabannya, jangan ada keraguan. Apalagi seperti kita-kita ini, kadang-kadang kan kita-kita kalau belajar ini dapat ilmu dan paham di kelas. Tapi kadang-kadang ya baru lewat 2 hari, 3 hari sudah lupa. Nanti kemudian ada yang bertanya setelah 1 minggu, oh ini jawabannya begini, padahal sudah 1 minggu. Padahal kalau ujian pun kadang-kadang gak bisa jawabnya. Ya ada yang seperti itu. Tapi ketika ditanya dia jawab. Nah ini jangan. Ya, ketika ditanya padahal itu sudah lama berlalu, maka harus murajaah terlebih dahulu. Maksudnya harus yakin. Kecuali kalau kalian yakin. Ketika kalian ditanya, apa hukumnya sholat duhur, apa wajib, apa sunnah? Ah, ini mau murajaah dulu ya. Jangan. Maksudnya kalau ya, kalau ragu baru. Kalau sudah yakin sholat duhur ditanya sunnah atau wajib, masih mau murajaah. Qala Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik berkata, "Ma aftaitu, aku tidak berfatwa hatta shahidali sab'un, sampai betul-betul bersaksi untukku sab'una 70 ulama, ya. 70 ulama, 70 daripada guru-gurunya ulama-ulama. Anni ahlun lidzalik, mereka bersaksi bahwasanya aku sudah pantas untuk berfatwa." Jadi Imam Malik tidak gampang-gampang memberi fatwa. Bahkan Imam Malik tidak pernah atau tidak memulai memberi fatwa kecuali setelah 70 ulama menyaksikan bahwasanya Imam Malik pantas memberi fatwa. Disaksikan. Setiap ulama mengatakan, anta tasluh lil fatwa. Kamu sudah pantas untuk berfatwa. Kamu sudah pantas sampai 70. Baru dia mulai berfatwa. Sebelumnya tidak pernah, tidak berani Imam Malik. Padahal Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Bahkan pernah suatu kejadian terjadi di Madinah Al-Munawwarah ketika seorang wanita meninggal dunia. Kemudian wanita tersebut dimandikan jenazahnya oleh wanita yang lain. Tatkala si wanita yang memandikan jenazahnya ini, yang membasuh bagian kemaluannya, di situ dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Talama ashahadal faraj. Berapa banyak kemaluan ini digunakan untuk maksiatlah seperti itu. Ini kan namanya menuduh orang lain berbuat zina, menganggap orang lain berbuat zina. Nah, hati-hati siapapun yang mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya, oh dia itu pelacur. Oh dia itu pernah berzina. Oh dia itu pernah selingkuh. Itu 80 tahun amal ibadahnya akan hancur. Akan sia-sia. Tidak dapat pahala. Yahdim amal samanin sana. Menghancurkan pahala ibadah 80 tahun. Qadaf. Ya. Walaupun hanya yang terlihat di televisi yang ini. Jangan mengeluarkan kata-kata menunjukkan kalau mereka itu orang yang berzina, pelacur dan sebagainya. Ya, dijaga. Itu termasuk min akbari kabair. Termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Ya, baik itu secara jelas-jelas, terang-terangan, dia pelacur, dia berzina, dia terang-terangan kan. Atau dengan cara menyindir. Tetangga anak itu selalu sama laki-laki terus kalau malam-malam. Berduaan terus, maksudnya begitu. Berarti itu termasuk qazaf, termasuk menuduh berbuat zina. Ini secara menyindir. Dan tujuannya dan niatnya maksudnya adalah melakukan zina. Ya, ini juga termasuk yang tidak boleh. Atau mengatakan si fulan itu orang, si fulana itu orang yang fasik dalam hati. Maksudnya dia itu pernah berhubungan zina dan sebagainya. Itu menghabiskan pahala 80 tahun lamanya sia-sia semuanya. Itu mengatakan talama hadal, talama asohadal faraj. Tatkala mengucapkan kata-kata ini, tahu-tahu tangan yang diletakkan di atas kemaluan si wanita yang meninggal itu langsung nempel, lengket. Nggak bisa ditarik. Dan heran ketika itu, cari nggak bisa tarik. Padahal orang-orang yang di luar sudah menunggu. Kok lama ini? Digedor-gedor, nggak dibuka pintu. Dia mau ngasih tahu juga takut. Kayaknya di antara mereka mendobrak pintu. Ternyata mereka melihat keadaan seperti itu. Tangannya dalam keadaan nempel, lengket dengan kemaluan si mayit tersebut. Tidak bisa ditarik. Tidak bisa dilepas. Bingung ditarik, tidak bisa ditarik, tidak bisa. Sehingga mereka ulama semuanya ya datang untuk melihat kejadian tersebut. Yang aneh kan? Sehingga di antara mereka mengatakan lebih baik kita potong tangannya si perempuan itu. Ya masa mau dibiarkan begitu terus? Tidak mau dikubur. Jadi kemana-mana berdua gitu. Ada seperti itu kemarin. Di televisi ada yang aneh kemarin anda lihat. Ya, satu orang yang laki-laki yang sangat cinta kepada istrinya. Dari cintanya kepada istrinya ketika istrinya meninggal tetap istrinya tidak boleh dikubur. Ditaruh di ranjangnya kemudian tidur bersamanya, ya Allah. Didandani terus seperti itu. Padahal sudah mati. Ada lagi yang setiap hari tidur di kuburan istrinya. Ada yang seperti itu sebaliknya. Ya, itu ada. Jadi mau diapakan lagi? Nggak mungkin si wanita tersebut mau dikubur bareng-bareng kan? Ya. Jadi ada yang mengatakan jangan, kasihan dia kan hidup. Lebih baik yang mati aja yang dikorbankan. Jadi daging kemaluannya yang mati ini lebih baik diiris sedikit. Ya. Akhirnya berselisih pendapat. Enggak, lebih baik yang pertama, lebih baik yang kedua. Enggak bisa lagi antara satu itu. Tahu-tahu mereka ingat, oh iya, kan ada Imam Malik. Kenapa kita tidak tanyakan kepada Imam Malik yang berada di Madinah? Ditanyakan kepada Imam Malik. Akhirnya Imam Malik datang ke tempat kejadian tersebut. Kemudian dari belakang satir, Imam Malik bertanya kepada wanita tersebut. Mungkin ada kata-kata yang kamu ucapkan ketika kamu memandikan mayat tersebut. Dia langsung mengaku iya. Ana mengatakan begini-begini tadi. Nah, itu sebabnya. Kalau begitu, katanya Imam Malik, ini tidak akan bisa lepas. Kecuali dengan satu keadaan, dengan satu syarat. Apa itu? Dicambuk 80 kali. Wanita itu dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena itu ucapan-ucapan qadzaf. Ya, itu ucapan qadzaf, menganggap orang itu buat zina. Tanpa ada saksi. Saksi kan tidak gampang. Saksi dalam zina harus 4 orang. Semuanya laki-laki. 4 orang semuanya laki-laki. Semuanya kejelasannya sama. Semuanya melihat. Bukan melihat badan di atas badan. Harus melihat kemaluan ketika masuk dalam kemaluan. Jadi tidak gampang. Dan sampai sekarang, sampai detik ini tidak pernah terjadi. Sama sekali tidak pernah terjadi. Ya mungkin. Memang sengaja diberatkan oleh Allah agar menutupi aibnya manusia. Jadi siapa yang melakukan tidak gampang terbuka dengan adanya saksi. Kenapa? Saksinya harus 4 orang. Kalau kurang dari 4 orang, berarti mereka dianggap menuduh orang lain berbuat zina. Dan itu pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kita zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang-orang yang bersaksi bahwasanya si fulan berzina dengan fulana. Dipanggil saksinya. Berapa orang itu saksinya? 4 orang ya Amirul Mukminin. Ada 4 orang yang bersaksi. Satu-satu dipanggil. Bersaksi di depan Amirul Mukminin. Nanti bersaksi dia. Satu lagi dipanggil. Semuanya keterangannya sama. Dan semuanya melihat dengan jelas. Jadi harus melihat dengan jelas. Melihat kemaluan itu harus. Tinggal satu orang yang mereka tidak sama kejelasannya, ragu. Yang kejelasan yang orang keempat, saksi keempat tidak bersama dengan kejelasan 3 orang saksi yang sebelumnya. Karena tidak sama, berarti tidak memenuhi syarat 4 orang saksi. Semuanya 4-4-nya dicambuk. 80 kali cambukan oleh Sayyidina Umar. Berarti mereka menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada saksi. Saksi yang dianggap, yaitu 4 orang. Jadi kalau tidak 4 orang, jangan ngomong, anu bersaksi dia berbuat zina. Jangan itu. Khazaf itu. Kalau siap 4 orang semuanya jelas, semuanya lihat dengan kejelasannya sama, tidak berbeda. Di tempat ini yang satu bilang di tempat yang satu, tidak tempat ini. Berbeda berarti kan? Kejelasannya harus sama semuanya, waktunya sama, tempatnya sama. Dengan jelas melihatnya, nah, baru diterima saksinya. Baru kemudian yang disaksikan akan dirojem sebagai haddu zina, sebagai sanksi bagi orang yang melakukan zina. Tapi itu pun belum pernah terjadi. Sampai sekarang belum pernah terjadi. Yang terjadi-terjadi, seseorang dicambuk atau mungkin juga dirojem, itu karena mereka mengaku sendiri. Bukan disaksikan, tapi mereka mengaku sendiri. Ya, tapi kalau disaksikan tidak pernah terjadi. Termasuk di sini, kan tidak ada saksi. Si wanita pun mengatakan begitu, tidak ada saksi, berarti qadzaf. Cambuk. Jadi akhirnya si wanita tersebut dalam keadaan tangannya masih nempel, lengket, dicambuk 80 kali cambukan. Setelah cambukan yang ke-80, langsung terlepas tangannya. Nah, itu ingin menampakkan jangan gampang-gampang untuk mengeluarkan kata-kata yang memberi isyarat kalau orang tersebut berbuat zina. Hati-hati. Maka disitulah ada perkataan di antara mereka yang masyhur, la yufta fil Madinah wa Malik fiha. Tidak ada seorang pun yang berfatwa di Madinah, sedangkan Imam Malik masih ada di Madinah di dalamnya. Jadi ketika itu setiap ada masalah dikembalikan kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik seperti itu. Jadi tidak berani berfatwa kecuali setelah disaksikan oleh 70 orang yang semuanya ulama dan gurunya. Anni ahlun lidzalik, bahasanya aku ini memang pantas untuk berfatwa. Yang selanjutnya yang keenam, ja'a rajulun, datang seseorang ila ibni Abbas radhiyallahu anhuma kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini habr ummah. Orang alim dalam umat ini adalah Sayyidina Abdullah bin Yas'ala mas'alatan. Orang yang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ini punya tujuan untuk bertanya tentang satu masalah. Fawajadahu yusholli. Ternyata dia mendapatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam keadaan salat. Fasa'ala man fi majlisihi. Orang yang mau bertanya itu akhirnya dia tanya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas salat, sehingga dia bertanya kepada orang yang di sekitarnya. Bi annahu, dia menyebutkan masalahnya. Bi annahu kharaja min farjihi syai'un. Keluar dari kemaluannya sesuatu. Keluar cairan dari kemaluannya. Walayadri ma huwa. Dan dia tidak tahu sebenarnya. Cairan itu apa? Apa hukumnya ketika itu? Kalau keluar cairan dia tidak tahu. Tidak tahu hukumnya. Apa harus mandi? Apa gimana? Hal alaihil husul. Apakah dia diharuskan wajib man? Fa'ajabahu. Maka dijawab oleh mereka. Bi wujubil husul. Oh, berarti kamu wajib man? Mandi. Kalau tidak tahu, harus kamu mandi. Fadhahaba sa'il. Akhirnya si orang yang bertanya itu pergi. Karena sudah merasa mendapatkan jawaban. Dia pergi pulang. Falamma faraha ibnu Abbas min sholatih. Ketika selesai ibnu Abbas daripada sholatnya. Amara ba'du ashabi. Dia menyuruh sebagian temannya. An yalhaqas sa'il. Untuk menyusul orang yang bertanya. Falamma ja'ar rajul. Ketika datang orang tersebut. Qala lahu ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadanya. Al kharaja bil ladza aw bi ghairi ladza. Cairan itu ketika keluar, apakah kamu merasakan lezat, merasakan nikmat atau tidak? Karena kalau merasakan nikmat ketika keluar, berarti itu adalah mani. Tanda itu adalah mani. Keluarnya ketika itu merasakan nikmat. Kalau tidak merasa nikmat, berarti itu madi. Karena ketika keluar madi tidak terasa nikmat. Itu keluar perbedaan antara mani dengan madi. Dan hukumnya tentunya berbeda. Mani wajib mandi tapi dihukumi suci, pakaiannya suci. Tapi kalau madi hukumnya wajib wudu, tidak wajib mandi tapi dihukumi najis. Ya, jadi ditanya terlebih dahulu hal haraja bil ladza bi hayr, faqala, kemudian dia mengatakan bi hayr ladza. Tanpa ladza berarti itu adalah madi. Ya. Bukan mani, bukan mah. Dikampah lazat. Keluarnya karena sebab syahwat. Itu mazi. Mazi itu kan keluarnya karena sebab syahwat. Ketika syahwat seseorang keluar cairan. Tapi ketika keluarnya tanpa merasakan lazat. Itu mazi. Tapi kalau mani keluarnya dengan lazat. Ketika keluar ditanya dia menjawab bihairi lazat tanpa ada nikmat. Ketika keluar berarti itu menunjukkan mazi. Dan mestinya dia tidak wajib mandi. Dan mestinya pakaiannya dihukumi. Mestinya dihukumi najis. Tapi ternyata orang yang menjawab tadi dianggapnya mani. Wajib mandi. Pakaiannya tidak najis. Kan salah. Faqala. Kemudian dia mengatakan ma yajib adikal husul. Kalau begitu kamu tidak wajib mandi. Suma adaba. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas memarahi. Ya, man ajabahu. Memarahi orang yang menjawabnya. Asad dan mu'ataba dengan marah yang sangat. Waqala, kemudian dia beliau mengatakan likulli shay'in imad. Setiap sesuatu itu ada tiangnya. Wa imadu hadza din al-fiqh. Dan tiangnya agama adalah ilmu fiqh. Tiang agama adalah ilmu fiqh. Wala faqihun wahidun, dan satu orang yang faqih asaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Lebih berat untuk dihadapi oleh setan daripada menghadapi 1000 orang yang ibadah, yang ahli ibadah. Oh maha zamana, oh maha zamana. Dikatakan di sini ada yang bertanya, Ustaz, sering kita jumpai, terkadang terdapat saf yang masih kosong di bagian depan, sedangkan para makmum yang ada di belakang saf kosong tersebut sudah takbir semua. Dan tidak ada yang maju untuk mengisinya. Ini kayaknya terjadi di sini ya. Apakah boleh bagi kita yang belum takbir melewati saf-saf para makmum yang sudah takbir tersebut untuk mengisi saf kosong tadi? Boleh. Bahkan dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Man wasala safan wasallahullah. Jadi yang ngisi itu fadilahnya itu tadi. Mau yang ngisi orang yang belum takbir, mau yang ngisi orang yang sudah takbir kemudian maju untuk mengisi saf yang kosong tadi, ya, maka yang mengisinya akan mendapatkan fadilah menyambung atau tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh. Sedangkan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang melangkahi orang yang sholat, maka dia halal dibunuh. Ya, kita katakan itu halal dibunuh dalam arti kalau tidak dalam keadaan salah orang yang dilangkahi. Ini kan orang yang dilangkahi salah, mestinya dia mengisi shof yang kosong di depannya, tapi tidak diisi, dilangkahi tidak apa-apa. Pakai kakinya pun juga tidak. Tapi jangan ditendang, kasihan. Langkahi aja. Ya Rabbana tarafna.